وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid karya Imam Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullah ta'ala, bab ketujuh. Beliau sebutkan maja'a fir ruqah wat tamaim, tentang dalil atau riwayat yang menyebutkan tentang ruqyah, ruqyah dan tamaim, jamak dari tamimah. Ar-ruqah jamak dari ruqyah, dan dia ma'ruf orang Arab semenjak dahulu kala menggunakannya, artinya itu yang mereka baca, itu yang mereka pakai. Maka dia imma doa bentuknya, atau lafad-lafad yang dibaca atau diucapkan, kemudian disemburkan atau ditiupkan kepada orang yang sakit atau yang menderita. Ada bentuk pengaruhnya yang langsung ke jasad, ketika tubuhnya ada penyakit tertentu maka biidznillah akan sembuh pada jasad itu karena bacaan dan doa-doa itu yang dibacakan kemudian ditiupkan padanya. Atau kemudian pengaruhnya kepada jiwa atau kepada ruh. Jasadnya mungkin terlihat sehat normal, tapi kejiwaannya atau rohnya yang bermasalah. Nasallallahu alaihi ya. Tidak normal, menyalahi keumuman orang yang waras, gangguan, penyakit dari jin atau yang lain. Walhasil dengan ruqyah itu pula akan berpengaruh biidznillah menyembuhkan apa yang diderita olehnya. Ruqyah ini ada tiga macam secara umum. Ada yang masyru', jaiz, boleh dan disyariatkan bahkan. Ada yang mamnu', dilarang, tidak boleh dibaca, digunakan untuk ruqyah. Ada yang mukhtalaf fiha, diperselisihkan boleh atau tidaknya. Oleh sebab itu dari kepiawaian dan kecerdasan muallif rahimahullah dalam bab beliau katakan ma jaa fir ruqa wat tamaim, tentang nas-nas dalil tentang ruqyah dan tamaim, umum begitu bentuknya. Tapi lihat ketika bab yang sebelumnya beliau memberi kepastian dan memberi hukum minasyirki lubsul halaqa wal khait wa nahwihima, syirik sudah dikasih hukum, sudah dijelaskan syirik menggunakan gelang, tali dan seterusnya, karena itu gak ada perselisihan, gak ada yang boleh. Adapun ini ruqyah, gak semuanya syirik, gak semuanya gak boleh, enggak semuanya tercela. Ada yang boleh, masyru, sunnah. Ada yang khilaf. Makanya kemudian beliau tidak ngasih hukum. Beliau buka saja babnya, terbuka begitu maftuh, tentang yang dalil yang bicara tentang ruqyah. Apa hukumnya beliau belum menyentuh. Beliau enggak katakan minasyirki ar-ruqa wa tamaim misalnya, seperti bab yang lalu. Termasuk dari syirik, ruqyah-ruqyah dan tamaim. Nah, beliau tidak katakan itu. Di open begitu. Hukumnya minar ruqa, nusus yang ada tentang ruqyah dan tentang tamaim. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah bahwa beliau meruqyah dirinya sendiri dan juga meruqyah yang selain beliau dari para sahabatnya. Beliau pula diruqyah oleh Jibril alaihi salam. Hadis di Muslim, beliau pula diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis Bukhari. Kalau itu mutlak haram, mutlak syirik, tidak mungkin tentunya dilakukan Rasulullah SAW, diperlakukan kepada beliau oleh Jibril, oleh istrinya Ummul Mukminin Aisyah Siddiqah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Nah, itu yang masyru. Maka bab ini penjelasan tentang hukum-hukum ruqyah masing-masingnya. Seperti apa yang enggak boleh syirik, seperti apa yang boleh masyru', apa pula yang diperselisihkan oleh ulama. Tentunya yang diizinkan, yang disyariatkan selama itu tidak ada syirik padanya. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum ruqyah, kif. Maka Rasul meminta kepada mereka, i'ridhu alayya ruqakum, coba tunjukkan padaku seperti apa ruqyah-ruqyah yang kalian maksud. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Karena enggak masalah ruqyah itu selama tidak ada kesyirikan padanya. Tunjukkan padaku seperti apa ruqyah yang kalian tanyakan. Bacakan ini. Nah. Dari situ para ulama tauhid menyimpulkan ruqyah itu boleh, yang masyru', yang syar'i sesuai syariat, dengan tiga syarat. Yang pertama, ruqyah itu dengan ayat-ayat Quran Al-Karim atau dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifatnya yang agung dan mulia dan sempurna. Di ruqyah dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, atau diperdengarkan padanya, dibacakan nama atau sifat Allah, Bismillah, Arqiq, In kulli syai'in yu'dhik, dan semisalnya, Allahumma rabban nas, mudhibal ba'as, adhibil ba'as, wasfi anta syafi, ila akhirih. Yang kedua, ruqyah itu dengan bahasa Arab. Yang maklum, dipahami jelas maknanya. Seperti itu tadi misalnya. Bismillahi artika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. In kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang mengganggumu. Allahumma rabban nas, ya Allah Rabb manusia, mudhibal ba'as, engkau yang menghilangkan segala kejelekan atau penyakit. Adhibil ba'as, hilangkan kejelekan orang ini atau penyakitnya. Wasfi anta syafi, la syafi'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Ma'ruf, maknanya jelas dan difahami. Baik. Yang ketiga, untuk tidak diyakini, bahwa ruqyah itu punya kekuatan sendiri padanya. Seakan ruqyah itu punya power, punya kekuatan untuk menyembuhkan, untuk melindungi orang yang menderita. Seakan dia punya pengaruh, berdiri sendiri, mampu, punya kekuatan. Dan itu yang dikesankan oleh banyak orang yang jauh dari tauhid, memperjualkan agama Allah. Dikesankan sekali kalau ruqyah itu punya pengaruh dan kekuatan sendiri, mampu begini begitu, sehingga syaitannya atau jinnya mudah dikendalikan, bisa begini begitu, seakan itu lepas sama sekali dari kekuasaan dan izin Allah, tanpa takdir dan kehendaknya. Maka tidak boleh untuk diyakini ruqyah itu punya pengaruh dan kekuatan sendiri. Sebagian para ulama juga memasukkan pada poin yang pertama, ketika itu ada di dalam sunnah, lafaz-lafaz Quran, asma wa sifat, maupun yang ada di dalam sunnah. Dengan demikian, ruqyah boleh jika terpenuhi tiga syarat ini. Min Al-Quran au min as-sunnah au min asma'illah wa sifatihil ula. Yang kedua syaratnya, ruqyah itu dengan bahasa Arab yang mafhum, dan dimengerti jelas maknanya, tiap lafadznya, tiap katanya. Yang ketiga, tidak diyakini dia punya kekuatan dan kemampuan sendiri untuk menyembuhkan, tapi dikembalikan semua itu kepada Allah. Allah yang kuasai, Allah yang tentukan bermanfaat atau tidak, sembuh atau tidak, itu Allah yang kuasa. Maka dipasrahkan segalanya kepada Allah. Dari situ, jika syarat pertama dan kedua tidak didapati, bukan dari Quran, bukan dari sunnah, bukan dengan nama dan sifat Allah, atau bukan dengan bahasa Arab yang jelas maknanya, kalau dua ini tidak terpenuhi, maka boleh atau tidaknya rukyah itu khilaf di kalangan ahlul ilm. Mereka khilafkan, mereka berselisih tentang boleh atau tidaknya. Adapun syarat ketiga, ini sepakat tentunya. Mau pakai bahasa Arab, bukan bahasa Arab, dari Quran atau dari selain Quran, disepakati oleh mereka, tidak boleh diyakini itu punya kemampuan sendiri, itu punya kekuatan sendiri. Namun harus ditanamkan bahwa ini hanya asbab yang syar'i, yang mubah, ketentuan dan ketetapan segalanya Allah yang tentukan, dan ditawakalkan kepadanya bergantung seorang hamba. Sebagian dari mereka, dari ahlul ilm, mengatakan jika selama itu mafhum, jelas kata-katanya, maknanya pun wadih, tidak samar dan tidak mengandung makna yang batil, kalaupun itu bukan dari Quran sunnah, bukan dari bahasa Arab, jais kata mereka kamu rukyah dengan bahasa apa lah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kamu doa mengucapkan dengan bahasa itu, ya Allah, engkau adalah Rabb manusia misalnya, aku memohon kepadamu agar engkau menyembuhkan, dan semacam itu. Bahasa jelas maknanya, selama tidak mengandung arti dan kandungan makna yang batin, boleh. Sebagian mengatakan lak tetap gak boleh, harus dari Quran, sunnah, asma'us sifat, atau itu bahasa Arab yang wadih maknanya. Al-Muhim, tentang ruqyah, bahwa boleh kalau itu terpenuhi padanya tiga syarat. Ini kalau tiga ini terpenuhi, jelas mereka sepakat boleh. Yang khilaf kalau satu dua itu tidak didapati. Nah, kalau tiga ini disepakati, jelas bolehnya, masyru' untuk ruqyah. Adapun ruqyah yang syirik, yang mamnu', haram, ketika itu mengandung isti'adzah, permintaan bantuan, permohonan perlindungan diri kepada selain Allah, atau kalau kemudian disebut-sebut di situ nama-nama syaitan, atau si orang ya, menganggap meyakini rukia ini punya kemampuan sendiri, punya kekuatan untuk menyembuhkan dia, untuk melindungi dia, yang semacam ini yang Rasulullah sebutkan innar ruqa wadama ima wati walata syirkun. Rukia, tamaim, tiwala, itu semua syirik yang dimaksud, karena Rasul katakan dengan alif lam ar-ruqa, rukia-rukia yang ma'ruf di masyarakat waktu itu, yang dengan perlindungan diri kepada para syaitan, meminta pertolongan mereka, atau dengan kata-kata yang tidak dimengerti, lafat-lafat yang majhul maknanya, bisa jadi besar kemungkinan itu permohonan pertolongan kepada para syaitan, peribadatan, pelindungan diri, berlindung kepada para jin dan syaitan, kafir. Karena datangnya juga kadang atau seringnya diketahui dari kufar dan musyrikin. Hanya perlu diingatkan kepada muslimin, muslimat, anak-anak muslimin untuk tidak membiasakan mengucapkan kata-kata yang enggak jelas maknanya, enggak diketahui apa itu hakikat arti yang dikehendaki darinya. Kadang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, teranggap lumrah dan enggak masalah, dibiarkan oleh orang tuanya, padahal Allah alam apa maknanya, waliyadu billah. Misalnya si anak kemudian memperagakan seakan itu sulap simsalabim. Apa arti simsalabim? Bukan bahasa Indonesia. Gak jelas, kamu cari kamus pun gak ada. Allah alam apa maknanya? Bisa jadi itu maknanya meminta perlindungan, meminta bantuan kepada syaitan, entah dengan bahasa apa. Serupa dengan itu hong milaheng, datangnya juga dari musyrikin kufar. Wallahu a'lam apa maknanya. Makanya sepakat Syekhul Islam sebutkan ulama, kata atau lafaz yang kamu sendiri tidak tahu artinya tidak boleh kamu ucapkan. Kalimat yang kamu sendiri enggak paham apa yang dimaukan dengan itu. Lain kalau kamu paham bahasa apapun itu, kamu ngerti arti makna lafaz itu tidak mengandung makna yang rusak, tidak mengandung arti yang menyalahi tauhid, ucapkan itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, Cina atau apapun, labas. Kamu tahu arti lafaz itu, kamu ucapkan, kamu pakai. Adapun semacam tadi yang kamu sendiri enggak paham apa artinya kalau kamu ditanya. Nah, kalau itu perlindungan, meminta berlindung kepada syaitan, meminta bantuan, syirik wal'iyadu billah, tanpa kamu sadari. Nah, yang jelas itu secara umum bentuk-bentuk ruqyah ada yang boleh, dan kita tahu tadi syarat-syaratnya, sebagiannya dikhilafkan. Kita tahu pula yang tidak boleh dan kapan itu tidak boleh, kapan itu dikatakan syirik. Ada yang dipersisihkan pula di kalangan ahlul ilm. Ini ruqyah, ruqo. Wat tamaim, dan tamaim, at-tamaim jamak dari tamimah, bentuk jamak dari tamimah. Tamaim atau tamimah ini banyak bentuk dan aneka ragamnya. Yang menyatukan yang menjadi kesamaan dari segala bentuk tamaim ini banyak. Yang dari batu, yang dari kayu, yang dari akar ini, yang dari benda itu, walhasil banyak digantungkan, ditaruh di gesper, ditaruh di rumah, kendaraan, tubuh, dan yang lain-lainnya. Yang menyatukan semua itu bahwa tamaim diinginkan dengannya untuk orang mendapat kesempurnaan dalam perkara kebaikan yang dia maukan, sehingga dia dapat nilai sempurna dalam hal itu. Dari kata tamam, tamam, orang Arab pun menggunakan kata itu. Kalau sesuatu itu sempurna, gak ada kekurangannya, ini itu misalnya, gimana ini? Oh, tamam, sempurna. Atau yang dimaukan untuk menepis dan menolak kejelekan dari dirinya. Yang ketiga, tamaim itu semua yang menyatukan mereka itu dianggap sebagai sebab untuk orang dapat kebaikan atau selamat dari kejahatan, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, tidak dalam syariat, tidak pula dalam kaun qadar, takdir kauniyah yang Allah tentukan, bukan sebagai sebab syar'i, bukan sebab qadari. Tiga ini yang meringkas segala bentuk tamimah. Karena segala sesuatu mau digantung, mau disimpan, mau diletakkan, diikat, di mana sudah, tempatnya macam-macam, atau kemudian itu dia pakai atau dia letakkan di mana, rumah atau kendaraannya atau kantornya atau sawah ladangnya atau binatangnya, walhasil tujuannya untuk dia dapat kebaikan, supaya dia kuat, supaya dia ini sempurna atau terhindar dari kejelekan, mara bahaya. Dan semua itu diyakini sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Tamaim dia terkadang terambil atau terbuat dari kulit atau kertas atau yang lainnya, mungkin itu kain, mungkin itu apalagi bentuknya, kayu kah. Di situ tertulis padanya doa-doa tertentu, wirid-wirid tertentu yang kemudian dipakai di tubuhnya. Terkadang terambil atau terbuat pula dari tali watar bekas busur panah, kalau di karang Arab dulu, terambil dari ini itu, bekas tali ini. saja, termasuk yang banyak digunakan orang bahkan di zaman ini. Nah, kulit digantungkan di leher mereka atau di bahunya atau itu di perut, di sabuknya. Atau kemudian di kendaraan atau rumahnya dia gantungkan kepala beruang atau kepala kelinci atau rusa atau tapal kuda. Di sebagian tempat kamu dapati itu tapal kuda dipancapkan di pintunya atau di mana, di rumahnya, digantung sepatunya kuda besi letter U begitu. Nah, dan yang serupa itu, kadang kalung berupa mata. Ini seakan itu mata manusia yang ada korneanya, ada ininya, bisa dari sekian sisi terlihat seperti bergerak, seperti hidup. Nah, yang mereka maukan untuk melawan atau mengkanter Ain, mata jahat mungkin yang menginginkan padanya. Al-Muhim, semua itu variasi dan manusia demikian. Zaman semakin bertambah jauh, semakin mereka beraneka ragam, keluar bentuk-bentuk lain, macam-macam yang baru, intinya sama. Dia ingin dapat kebaikan sempurna atau selamat dari kejelekan secara utuh dan sempurna pula. Semua itu tamain. Sebagian orang ada yang menggantungkan itu dengan alasan seni atau perhiasan saja. Nah, mungkin karena sebagian orang punya keanehan dan keunikan yang nyeleneh, senang dengan dalih seni tadi, karena bagus begini, tanduk rusa, maka dia gantungkan kepala rusa di rumahnya karena tanduknya begini begitu, nah, indah, atau taring apa gading gajah atau yang lain-lainnya, sudah banyak bentuknya macamnya. Dengan alasan saya enggak ada keyakinan seperti mereka, saya enggak meyakini ini menolak balak, saya enggak meyakini ini membawa berkat dan kebaikan untuk rumah, sekedar hiasan seni, saya senang karena uniknya, karena indahnya, karena ininya. Maka kalau seperti itu, tidak ada keyakinan sebagai tamaim, hukumnya ulama sebutkan haram karena tasyabbuh. Dia sekarang menyerupai perbuatan musyrik, menyerupai perbuatan orang melakukan kemusyrikan dengan tamaim. Dan Rasulullah sebutkan man tasyabbah biqaumin fa huwa minhum. Yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka dia di antara dua hukum, ya imma itu dengan keyakinan tamaim, maka itu syirik, atau tidak ada keyakinan itu, maka itu paling tidaknya kabairud dzunub, karena tasyabbuh dan menyerupai perbuatan musyrikin. Makanya sangat dikhawatirkan, sangat ditakuti orang yang menggantungkan tasbih di mobilnya, di kendaraannya. Nanti alasannya cuman hiasan ini, cuman seni ini karena bagus, karena ini. Tapi di satu sisi menyerupai perbuatan mereka yang menggantung-gantungkan barang untuk terlindung dari ini itu. Maka kamu di antara dua kejelekan, wa ahlahum amur, seperti yang ulama sebutkan. Dan yang termanis dari keduanya juga pahit, menunjukkan keduanya gak ada kebaikannya. Ima itu kabair, in kabair dzunub, karena menyerupai amalan musyrikin. Wa illa itu pada tingkatan syirik, karena meyakini sesuatu sebagai sebab, sementara Allah tidak jadikan itu sebagai sebab, tidak dalam syariatnya, tidak pula dalam qada dan qadarnya. Demikian mukaddimah dari bab ini tentang ruqa wa tamaim. Kemudian beliau bawakan beberapa adillah dari sunnah hadis terkait ruqyah dan tamimah ini. insyaallah untuk pekan depan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.